saja yang terjadi, kami jadi pengabdimu. Memang benar kau punya kuasa atas diri kami, tapi ingat kuasamu amanah dari Sang Kuasa. Pimpinlah kami.